sayup tatapanmu di alam yang bisu dan bayang-bayangmu kekasih menyaputkan cahaya jalan hidup kita berbeda walau ada hasrat bersama damai yang ku cari di ayunan angin lalu ternyata hanya harap semu kisah kita ini bukan kehendakku juga bukan kehendakmu tapi kehendaknya ku tahu tak mungkin terjadi bagai asap yang tak bertepi harus ku akhiri harus ku hadapi sepi hidup ini seandainya kita selalu satu dalam cita-cita juga dalam cinta seandainya kita selalu satu berpadu dalam angan dan harapan dalam kita tak bagai asa yang tak bertepi harus ku akhiri harus ku hadapi sepi hidup ini seandainya kita selalu satu dalam cinta-cinta juga dalam cinta seandainya kita selalu satu berpadu dalam angan dan harapan dalam suka tak berhenti. dan harapan, dalam suka tak nestapa, dalam langkah menuju hidup baru.